ku nantikan datangmu pujaan, hati dalam kerinduan, risau dalam datangmu pujaan, hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya bulan, aku tetap